Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Islam Tabalong dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah pada malam hari ini di acara podcast bincang-bincang bersama Ustaz Hambali Hafidzahullah. Saat ini di sini kami duduk bertiga, yaitu ana Abu Abdul Hakim, kemudian di samping ana ada rekan ana Abu Said, dan alhamdulillah ya, sebuah kehormatan bagi kami di Mahad Al-Mansurah Tanjung Tabalong ini pada hari ini tanggal 12 Juli 2024 atau yang bertepatan dengan 8 Muharram 1446 Hijriah telah hadir ahi di ruang dengar kita tamu yang masya Allah sangat spesial, yaitu Al-Ustaz Hambali Hafizahullahu Ta'ala. Nah, jadi Ustaz Hambali ini adalah salah seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah yang berasal dari Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Anda sapa dulu Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair, sehat. Masih agak capek habis safar tadi. Baru datang. Insyaallah. Ini gimana? Dalam rangka libur atau ada agenda khusus pulang ke Indonesia ini, Ustaz? Nah, biasanya para mahasiswa Universitas Islam Madinah disuruh semua apa? Mahasiswanya ya, seluruh dunia, mereka mendapat jatah liburan setiap musim panas, yaitu mendekati musim haji. Jatah pulangnya sekitar 2 bulan setengah, 2 bulan, dan itu pun sifatnya tidak wajib. Jadi bagi mereka yang mau pulang silahkan, bagi mereka yang ingin tetap tinggal di Madinah silahkan tafadhol. Nah, masya Allah. Tadi antum menggunakan kesempatan untuk pulang saat ya. Nah, kali ini ya bisa bidrolaidain, bisa bertegur sapa dengan para ikhwah di Indonesia, di Banjarbaru dan juga di Tabalong ini, insyaallah barakallahu fikum. Ya, berarti waktu kesempatan ini sebenarnya mahasiswa masih punya kesempatan untuk berhaji juga bisa gitu ya. Mau pulang ke negara asalnya juga bisa gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi untuk para mahasiswa di Madinah, karena mereka mempunyai izin tinggal atau bahasa kitanya iqamah atau iqamah, mereka bisa beli tasrih haji atau izin masuk ke Mekah ketika musim haji. Nah, dan juga ada biayanya, enggak gratis. Masya Allah. Ini mimpi kita ya, ayah. Sebagai orang tua ya, iya. Pasti semua orang tua memimpikan kalau putra-putranya itu bisa berangkat ke Universitas Islam Madinah ya. Nah, ya nanti kita akan bahas ke sana ya. Betul. Nah, kayaknya dari prolog yang tadi Ustadz Hambali sampaikan akan banyak kita gali nih terkait apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika mau ke sana. Betul enggak, Ai? Nah, Ustaz, ini apa istilahnya kalau dalam berdagang mungkin modal lah. Nah, jadi kita butuh modal apa saja yang harus kita persiapkan mungkin ya. Kalau kita bisa tahu informasinya lebih awal kan artinya kita punya waktu untuk persiapan yang lebih panjang gitu, Ustaz. Mungkin bisa diceritakan. Nah, betul sekali. Jadi untuk apa saja berkas-berkas yang kita siapkan, itu biasanya sudah diminta oleh pihak kampusnya. Nah, jadi ketika zaman Ana atau waktu Ana mendaftar itu masih satu portal. Jadi ketika kita ingin mendaftar di Universitas Islam Madinah itu cuma satu portal. Nah, adapun sekarang sudah dari tahun kemarin ya, jadi sudah 2 tahun ini pemerintah Saudi Arabia membuka pintu beasiswa belajar di Saudi itu dengan satu portal, yaitu dengan Study in Saudi ya, belajar di Madinah, Study in Saudi. Jadi portal ini dia membuka semua pembukaan atau pendaftaran di seluruh universitas. Jadi satu portal ini langsung semua universitas di Saudi. Ada yang di Madinah, contohnya Universitas Islam Madinah atau Universitas Taibah, dan juga di sana ada universitas di kota Mekah, contohnya Ummul Qura. Jadi satu portal. Barakallahu fikum. Jadi tidak satu portal lagi. Kalau tahun Ana, tahun kemarinnya lagi ya, itu masih menggunakan satu portal. Nah, jadi biasanya ada berkas-berkas yang diminta, seperti ijazah misalnya, ijazah SMA atau sederajat. Nah, kebetulan Ana mendaftar dengan ijazah pondok. Nah, jadi bagi adik-adik kita yang sekarang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren, atau bagi wali santri yang putranya sedang belajar di pondok pesantren, ya jangan minder atau jangan sedih. Misalnya, oh anak saya di pondok, ini apa bisa kuliah misalnya di Universitas Islam Madinah? Bisa, sebenarnya bisa. Sederajat. Barakallahu fikum. Jadi tidak menutup kemungkinan ijazah pondok juga bisa untuk mendaftar kuliah. Masya Allah. Menarik ini Ustaz. Tadi antum membahas terkait dengan beasiswa. Nah, jadi mungkin sering ya kita di luar sana berbincang dengan beberapa ikhwan menanyakan kalau misal nih anak kita mau mendaftar ke sana tapi ternyata tidak lolos yang program beasiswa. Kira-kira ada enggak sih jalur yang non beasiswa, atau mungkin bahasanya kita mendaftar dengan modal sendiri atau biaya sendiri seperti itu. Jadi dari mungkin tempat tinggal dan segala macam itu nanti kita yang ngurus sendiri tanpa beasiswa yang seperti Atum tadi katakan. Iya. Ana sempat kepikiran kayak gitu juga kemarin. Apa namanya, secara umum kan universitas atau lembaga pendidikan tinggi itu biasanya ada punya beberapa jalur. Katakanlah yang ditempuh Ustadz ini adalah jalur beasiswanya. Nah, Anda berpikir jangan-jangan ini ada jalur yang regulernya. Jadi ketika kita punya rezeki lah ya, yang misalnya bisa kita gunakan untuk menyekolahkan anak kita, apakah jalur reguler itu ada di sana Ustadz? Nah, yang sepengetahuan Anda, untuk belajar offline ya, untuk belajar yang kita di universitasnya langsung, itu untuk mahasiswa luar negeri itu dia full beasiswa. Adapun misalnya dia mengambil pembelajaran daring atau online, itu biasanya ada. Jadi Universitas Islam Madinah membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang ingin mendaftar secara online namun berbayar. Nah, itu ada. Adapun secara offline itu seringnya, bahkan setahu Anda seluruhnya ya, yang apa, dari luar negeri maksud Anda. Jadi bukan mahasiswa dalam negerinya, namun mahasiswa yang dari luar Saudi itu seluruhnya menggunakan beasiswa. Nah, adapun misalnya kita ingin belajar mandiri, misalnya menggunakan visa setahun, visa ziarah, atau juga ada modelnya sekarang itu visa umroh, visa 3 bulan. Nah, itu beberapa ikhwah ada yang belajar mandiri. Jadi mereka nyewa apartemen sendiri, makannya mandiri, terus transportasi sendiri. Nah, itu pun mereka belajarnya ada masyayikh yang didatangi. Misalnya ada beberapa syekh yang mereka ada daras khusus, sudah ada jadwal rutin, dan juga mereka bisa mengambil daras yang ada di Nabawi. Nah, di situ pun juga kita sebagai misalnya ingin belajar setahun atau cuma 3 bulan mandiri, itu bisa mendaftar ke bagian kantornya. Nanti kita bisa daftar, misalnya ana pengen memperbaiki bacaan ana nih, bacaan Al-Qur'an belum lancar, atau ana mau ngambil sanad Al-Qur'an, nanti bisa. Itu jalur mandiri. Namun itu di luar kuliah, maksud ana. Di luar kampus, maksudnya. Non formalnya berarti ya, Ustaz. Non formal. Iya, betul ya. Betul, non formalnya. Berarti bukan tercatat sebagai mahasiswanya UIN berarti ya. Nah, bukan. Oh. Berarti ini Ustaz, seperti menghadiri halaqoh-halaqoh di luar kampus berarti ya. Seperti nah, itu, ya? Betul sekali. Oh. Di satu sisi misalnya mereka mendatangi darasnya Syekh Abdullah Bukhari, yang ada beliau ada jadwal rutin. Syekh mendatangi daras yang ada di Nabawi, contohnya seperti Syekh Abdul Salam Suhaimi atau Syekh Ali Hudzaifi. Atau juga misalnya mereka ingin fokus di menghafal Al-Qur'an, karena di sana ada ikhwah kita, dia ngambil, dia non formal sendiri setahun. Alhamdulillah ikhwan kita ini sudah dapat satu sanad Al-Qur'an. Hafizahullah. Sekarang sudah pulang. Jadi itu tidak menutup kemungkinan, misalnya daftar UIM sekali dua kali gagal, tiga kali gagal, namun dia diberi kemudahan rezeki, bismillah berangkat ke sana. Ladang ilmu di sana sangat banyak. Masya Allah. Kalau kesempatannya tadi berapa kali, Ustaz? Apabila kita masuk misalnya atau mendaftar gagal yang pertama, kemudian boleh ikut lagi kan? Boleh. Yang kedua terus sampai Usia minimal mendaftar itu yang tercantum di persyaratan ya. Hah? Itu dia dari usia 17 sampai usia 25. Namun ada beberapa obrolan ana sama beberapa teman itu. Hah? Ada yang usianya udah lebih 25, misalnya belum genap 26 daftar masih bisa keterima. Dan misalnya untuk berapa kali percobaan, kalau pengalaman teman anak ada yang sampai 5 kali gagal, yang ke-6 usianya sudah lebih kan, sudah terakhir itu, alhamdulillah. Iya, berarti memang ya sekitar ada 5 kali ya. Anggaplah sederajat SMA itu kan lulus tahun lulus umur 17 atau 18 ya. Kemudian sampai umur 25 ya, mungkin ada 6 sampai 7 tahun malah ya. 6 sampai 7 tahun ada kesempatan untuk mendaftar. Ada juga cerita itu, si kakaknya ini dia daftar berapa kali gagal, terus pas daftaran adiknya sekali daftar langsung keterima. Nah, itu ada juga. Beda-beda rezekinya. Gimana Ahi? Berminat kah? Anda berminat, cuman umurannya udah lewat. Masya Allah, iya. Nah, kalau misalnya usia kita udah lebih dari 25 itu bisa nanti modelnya non formal tadi. Nah, karena di sana banyak ikhwah-ikhwah kita dari negeri Kazakhstan ya. Mereka itu ngomong bahasa Arabnya enggak bisa. Hatta misalnya kita ngomong taifa haluka, itu dia mereka enggak bisa jawab. Jadi mereka berangkat ke Madinah belajar ngaji. Kita belajar membaca Al-Qur'an, baru abata itu belajar halaqah. Misalnya mereka datang ke darasnya Syekh Abdul Bukhari cuma liatin aja, ngelihat aja. Yang penting mereka semangatnya itu. Hadir semangat. Iya. Nah, sama juga keutamaan di majelis ya saja. Nah, keutamaan di majelis. Jadi menjadi penyemangat gitu loh, menjadi penyemangat. Itu usia-usia 60 tahun yang ngelihat usia 50. Usia-usia orang-orang Kazakhstan itu, Kazakhstan. Mereka enggak bisa bahasa Arab, cuma belajar ngaji di halaqoh ya, di Nabawi itu. Mereka daftar halaqoh, dia belajar ngaji di sana. Ada yang setahun, ada yang 3 bulan gitu. Saat ini bawa anak-anaknya, anak-anaknya usia 5 tahun, usia 7 tahun, Insya Allah mengubari. Kayaknya cocok nih Hai untuk antum ini kayaknya, berat kesana ini. Amin. Saya sih mau aja. Mudah-mudahan kesempatannya ada, Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nama Hai, Ustaz. ada yang menarik tadi dari cerita Antum gitu kan. Antum tadi membicarakan tentang portal. Di portal itu infonya kan enggak cuman UIM aja nih, ya kan? Betul. Ada Umul Qura dan lain-lain seperti itu. Nah, yang jadi penasaran di kami karena kan sejauh ini yang masyhur ya di kalangan Salafiyun kan di mana-mana pasti Universitas Islam Madinah seperti itu. Nah, sebenarnya bedanya apa sih antara UIM ya dengan Mahat Haram yang lainnya ada di sana? Nah, misalnya bedanya Universitas Islam Madinah dengan universitas yang lainnya misalnya, ya, di satu sisi keutamaan kota Madinah itu kita berada di tanah haram di mana amalan kebajikan kita dilipat gandakan secara banyak. Bahkan apabila kita sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali sholat biasa. Di Nabawi apa di Madinah juga kita dekat dengan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba yang mana apabila kita sholat 2 rakaat meniatkan sholat 2 rakaat ke sana maka pahalanya seperti ibadah umroh. Nambar kalau fikum. Tapi untuk secara garis besar bagus ya untuk kuliah-kuliah di sana. Namun kita juga perlu memperhatikan muamalah kita dengan siapa kita berteman, dengan siapa teman duduk kita karena khawatir kita terbawa arus pergaulan. Nambar kalau fikum. Maka kita harus sering-sering bermuamalah dengan ikhwah-ikhwah yang ada di sana. Nambar kalau fikum. Kalau dari sistem pendidikannya Ustaz, sebenarnya ada perbedaankah antara di UIM dengan universitas yang lain ada di sana? Oh, kalau setahu atau dari jurusannya Ustaz, mungkin di UIM lebih spesifik apa gitu yang di yang menjadi favorit atau menjadi keunggulan jurusan-jurusannya? Nah, iya. Kalau di UIM, ini anak sekarang kan statusnya baru selesai dari kelas persiapan bahasa. Jadi kalau kita di UIM itu ada pra kuliah, pra S1. Jadi kelas persiapan. Jadi bagi calon mahasiswa atau mahasiswa yang diterima dan dia belum mumpuni atau belum cukup, belum siap untuk masuk kuliah, dia dimasukkan ke kelas persiapan. Nah, itu dia jangka waktunya atau periode pendidikannya 4 semester atau 2 tahun. Jadi banyak teman-teman anak dari US, dari Afrika, mereka dari nol, enggak bisa bahasa Arab sama sekali, masuk situ alhamdulillah sekarang sudah lancar. Nah, kemudian setelah selesai dari kelas persiapan itu nanti ada fakultas hadis. Fakultas hadis itu rata-rata asatidah kita belajar sana seperti Ustaz Rijal, Ustadz Mukti, Sutarman, Ustadz Salma Mahri, beliau kebanyakan mengambil fakultas hadis. Di sana juga ada fakultas Al-Quran. Fakultas Al-Quran itu yang dibahas seputar tajwid, seputar ilmu qiraah. Nanti juga di sana ada namanya fakultas lughah. Nah, fakultas lughah itu fakultas yang membahas tentang sastra bahasa Arab, sajak, terus nahwu sorofnya itu di Ma'had Lughah. Sekarang juga ada namanya Ma'had Fakultas Syariah. Nah, Fakultas Syariah ini kebanyakan dimasuki Saudiin, orang-orang Saudi, karena mereka biasanya yang lulus dari Fakultas Syariah langsung masuk ke PNS-nya sana. Jadi mahkamahnya di Saudi. Di sana juga ada Anzimah, mirip sama Anzimah sama Syariah mirip. Namun Anzimah ini lebih ke perundang-undangan. Di sana juga ada Fakultas Dakwah Usuluddin. Nah, kalau Fakultas Dakwah Usuluddin ini dia lebih fokus ke pendidikan akidah furuq, masalah agama. Dan juga di sana ada fakultas umum di UIM ini. Jadi fakultas umum itu dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada di sana fakultas sains, ada fakultas komputer, ada fakultas sipil, soalnya tiga ya, tiga. Jadi sana yang fakultas agama itu menggunakan bahasa Arab, adapun yang fakultas umum menggunakan bahasa Inggris untuk KBM-nya. Barakallahu fiikum. Dan juga di sana ada jam-jamnya. Jadi misalnya si mahasiswa ini dia ngambil siang atau ngambil pagi. Nah, biasanya kalau yang ngambil siang terus dia dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 12. Nanti ba'dal asar ke Nabawi. Ikut halaqah Quran, halaqah mutun, menghafal mutun ilmiah. Nah, di situ nanti. Dan juga biasanya untuk pembelajaran di Nabawi ya, cerita di Nabawi itu juga dapat namanya syahadah. Syahadah itu kalau bahasa Indonesianya ijazah ya, tanda bukti belajar. Barakallahu fikum. Gimana nih, Ustaz? Ada menyebutkan Nabawi tadi ya, Ustaz? Kayak di Nabawi. Hah? Nah, itu misalnya kita selesai matan ilmiah tamhidi. Jadi sana ada matan itu tingkatannya. Jadi ada matan masalah doa-doa, zikir, terus ada yang masalah usul salasah. Itu misalnya, atau masalah Quran, dia selesai kaidah madaniyah, nanti ada syahadah. Fulan telah menyelesaikan kaidah madaniyah, atau fulan sudah menyelesaikan Al-Qur'an 30 juz dengan sanad ini, dengan nilai ini, siapa mempersaksikannya. Itu ada. Oh, dikeluarkan, distempel gitu ya. Distempel. Oh. Nah, itu di Nabawi. Di Nabawi. Nah, itu yang kalau di Nabawi tadi ya. Nah, ini di Nabawi. Berarti itu bersanad tadi ya. Ada sanadnya udah dia itu ya kalau pembelajaran seperti itu. Nah, ini tergantung nanti lihat apakah Al-Qur'an ini Al-Qur'an bacaan atau Al-Qur'an yang sanad. Nah, kalau sanad biasanya dia ada itunya dari guru-gurunya, di sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, semakin menambah minat ke sana ini Ahi ya. Iya. Suasana belajar di sana gimana, Ustaz? Wah, sana kalau kita bandingkan ya, suasana di kelas. Suasana kelas. Atau suasana di kamar ini? Suasana di kelas dulu. Oh, di kelas dulu. Di kamar. Nanti Ustaz, ada gilirannya nanti. Oh, iya. Ya, yang itu nanti ada gilirannya. Oh, nah, Ustaz. Nah, kalau suasana di kelas yang ana alami selama ini, itu mereka, teman-teman di kelas itu, kalau ada lempar pertanyaan, dosen yang lempar pertanyaan, kita kalah cepat ngangkat tangan. Jadi yang angkat tangan itu gak cuma 1-2, bisa 5-7 orang langsung. Anak-anak. Satu ya. Kelas berapa itu? Berapa orang? Kalau kelas anak itu 40. Berarti yang, kalau diskusi itu berarti saut-sautan dan nyambung semuanya gitu ya? Nah, apalagi kalau ada yang mahasiswa yang kritis. Nah itu. Antum cocok ini. Antum lah. Kalau dari negara, Ustaz, negara mana sih yang sebenarnya paling kritis lah kalau dari mahasiswa-mahasiswa di sana? Atau kita nggak bisa nyebut negara? Ya, tergantung ya. Ada yang teman anak itu dari Somalia, itu mereka kalau bahasa Jawa gasa itu. Oh, gasa. Dosennya di gasa bahasanya itu. Nah itu. Terus kalau tipikal mahasiswa Indonesia itu mereka paham tapi malu. Iya. Nah itu udah mendarah daging kayaknya. Oh, masya Allah. Rendah hati, Ustaz. Apa? Rendah hati, paham, diem aja. Nah, rendah hati, nunduk gitu. Gak mau sombong. Persilakan yang lain dulu seperti itu biasanya kan. Nunggu ditunjuk dulu baru jawab. Nunggu ditunjuk. Menunggu dipaksa malah jangan. Tidak dipaksa. Nah, artinya memang kondisi di kelas semuanya semangat ya untuk belajar. Hidup itu. Kalau diskusi juga hidup. Nah. Kemudian interaktif ya seperti antara dosen dan mahasiswa-mahasiswanya. Nah, betul sekali. Dan itu juga menjadi pembeda antara mahasiswa yang pasif dan aktif. Jadi kami dapati teman-teman yang mulai dari kelas, di kelas persiapan itu dari kelas semester awal, mereka ada yang cara menjawabnya, cara bertanyanya bagus. Ada yang si pasif ini dia cara menjawab, cara bertanya, mereka kayak tatanan bahasanya sangat beda dengan si aktif. Gitu modelnya. Ya mungkin gak terbiasa itu. Oh. Karena dia tidak terlalu aktif di kelas. Nah itu juga menjadi poin penting untuk kita sering berbicara. Nah, maksudnya mungkin itu kesempatan untuk berbicara di depan gitu ya, kesempatan untuk berdiskusi gitu ya. Karena kita semua sana diskusinya bahasa Arab semua, mau orang Afrika, mau orang Eropa, mau orang Cina, mau orang Asia Tenggara, bahasa Arab semua. Jadi gak ada bahasa Jawa, bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Arab semua. Seru banget berarti kondisi di kelas itu nantinya. Alhamdulillah seru itu. 40 ya, seru. Sebenarnya mau tanya apa, Bu Said? Katanya kalau bisa kuliah di sana, poin plusnya kita bisa bertemu dengan para masyai. Nah, memang masyai siapa aja sih yang ikut ngajar di sana seperti itu, Ustaz? Kalau yang di UIM, ya. Kalau yang di UIM, anak kurang paham ya, tapi setahu anak itu ada Syekh Abdul Bukhari. Jadi kalau Syekh Abdul Bukhari ngisi kajian di kampus, itu yang datang itu ikhwan-ikhwah Kazakhstan, ikhwah-ikhwah kita yang gak kuliah itu, yang non formal, mereka pada datang. Oh, boleh masuk berarti? Boleh. Yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa, misalnya tahu informasi ada pelajaran, boleh masuk berarti? Nah, karena kalau Syekh Abdul Bukhari, beliau seringnya ngadakan seminar itu. Jadi beliau jarang ngisi kelas. Bisa ada seminar momentum ya, beliau ngisi seminar di misalnya di aula Fakultas Hadis. Itu yang datang sampai berudak, sampai keluar-keluar aula gitu. Kalau di Indonesia kan, Ustaz, kalau di perkuliahan Indonesia itu kan ada konversi SKS tadi ya. Kalau di Saudi sana, di UIM sana, apakah sama seperti di Indonesia? Kalau anak sendiri kurang paham ya, karena anak belum pernah kuliah di Indonesia. Tapi yang sepengetahuan anak, SKS itu dari awal sampai akhir ya. Itu ada yang 160, ada yang 140, tergantung fakultasnya. Adapun misalnya jam belajar harian itu biasanya satu pekan itu menghabiskan waktu itu 25 jam seringnya. Jadi satu hari itu ya rata-rata ada yang dapat 5 jam, ada yang dapat 4, ada yang dapat 7 malah misalnya, pernah teman itu. Tapi kebanyakan di sana para mahasiswanya memang sudah siap untuk belajar, teman-teman. Artian kalau di Indonesia mungkin ya, kalau di mungkin banyak mahasiswa yang ketika dia berkuliah ya mungkin banyak yang bolos seperti itu. Kalau di sana itu sudah punya komitmen, atau mungkin ada aturan khusus yang mengharuskan bahwasanya oh, mahasiswa yang sudah keterima di UIM ya harus disiplin seperti itu. Nah, karena di UIM itu ada maksimal absensi ya. Jadi misalnya si anak ini, si mahasiswa sudah absen 25% dari mata kuliah itu, dia sudah gak boleh lagi ikut ujian. Jadi sama saja dia ngulang lagi semester besok. Absensi itu sangat ketat di mana kampus kami itu. Absensi terus nilai juga, jangan sampai kita di bawah standar. Ada yang ini juga berarti, ada yang akan di DO juga kalau misalnya gak masuk standar atau gak pencapaiannya rendah. Ada sih, teman angkatan anak itu ada. Jadi dia yang baru berarti sudah ada yang di DO. Dia kemungkinan di DO ya, karena dia ini sudah 2 semester di bawah EPK itu. EPK nya di bawah standar karena nilai ya, karena hadir orangnya, hadir mahasiswanya, hadir tapi pencapaian nilainya kurang, di bawah rata-rata. Nah itu, jadi itu penting juga, di bawah rata-rata itu penting, dan juga harus memperhatikan absensi. Misalnya kita sakit pun harus menghadirkan surat sakit itu dari rumah sakit. Karena kampus kan ada rumah sakitnya. Jadi kalau kita sakit, usahakan minta surat keterangan sakitnya itu. Nanti kita upload di aplikasi kampus. Penting sekali. AHI. Ini kan kita sudah banyak mengulik nih terkait pendidikan formalnya ya. Kira-kira antum penasaran gak sih sama kehidupan di luar kampusnya? Ana satu lagi nih yang di dalam kampus. Oh, ya. Kalau istirahat siang biasanya gimana Ustaz kondisinya? Iya. Istirahat siang. Istirahat siang, makan atau apa segala macam di kampus. Kemudian kalau yang pernah dengar sih di negara-negara maju katanya ada fasilitas tempat apa ya? Kayak bilik atau kamar di gedung kampusnya gitu untuk belajar atau apa? Oh iya. Kalau di UIM ya, ini tergantung dulu. Si mahasiswa ini masuk siang atau masuk pagi? Nah, kalau dia mahasiswa ini masuk pagi, nah dia biasanya kalau siang itu setelah selesai semua matkulnya, dia ngambil makan siang di kantin. Itu tergantung dia, kalau ini bahas makan dulu ya, makan siang. Itu dia bebas, dia bisa masak atau ngambil di kantin. Nah, kalau di kantin ini dia sifatnya bayar di awal, biasanya di akhir bulan. Akhir bulan untuk bulan berikutnya. Nah, ataupun misalnya kayak tempat belajar ya, kayak gazebo-gazebo itu. Itu di sana alhamdulillah di UIM, karena kampusnya sangat luas sekali ya. Anak pernah jalan kaki dari pintu depan ke pintu belakang itu setengah jam. Jalan kaki itu dari pintu depan, pintu utama ke pintu belakang setengah jam, 25 menit setengah jam itu. Jadi di sana ada yang di belakang asrama itu ada gazebo-gazebo, ada yang karpet, apa, rumput karpet itu ya. Rumput karpet. Nah, itu sintetis. Duduk-duduk di situ santai. Jadi banyak mahasiswa itu kadang kalau siang panas ya. Jadi mereka kadang ke kamar itu belajar. Tapi kalau malam ramai itu, di depan asrama itu ada yang belajar sampai jam 12 malam. Ada yang nelpon keluarga sambil bawa sajadah sender itu, belajar di bawah lampu jalan itu. Ada di gazebo, ada yang main bola malam. Nah, itu. Ya, berarti ya ini ya, suasana kampus itu kayak apa ya? Dari pagi siang sampai malam tuh ramai terus pokoknya ya. Ramai. Iya kan? Sampai bahkan lapangan bola itu mereka baru selesai pas lampunya dimatiin. Itu jam 2 malam apa jam 1.30 itu baru dimatiin. Masyaallah. Kalau di sini badminton tuh karena enggak ada waktu lagi itu. Belajar terus kan, enggak ada waktu lagi, sisa waktu tengah malam aja lagi main bola tengah malam. Kita kan husnudzonnya mungkin oh itu mahasiswa masuk siang. Iya. Yeah. Husnudzonnya pagi habis subuh tidur. Oh, nah, kita husnudzonnya demikian. Kalau malam kuliah sampai jam berapa, Ustaz? Tergantung ya, misalnya tergantung jamnya. Umumnya tahu anak, kalau anak itu mentok jam 7. Bahkan ada teman itu selesai jam 9 malam. Jadi tergantung dosennya. Misalnya dia jam belajarnya siang 1 jam, terus sore 2 jam, terus ada jam 8 sampai jam 9 gitu. Jadi tergantung dia ngambil dosen yang mana. Nah, jadi kalau kebiasaan mahasiswa di awal tahun ajaran baru itu ada sensus namanya. Sensus dosen. Dosen pelajaran fikih misalnya. Syekh fulan ini keras. Ada nanti syekh yang membaca karakter. Nah, ya, ada membaca syekh, karakter dosen. Ada yang bahasanya syekh killer katanya. Nah, dosen killer. Jadi ngasih tugas itu ujiannya sak kitab-kitabnya, sak taklik-taliknya. Taklik itu bahasanya kalau ini kitabnya sak tebel 500 lembar misalnya, itu belum catatan kakinya dari syekhnya, itu harus plek. Nah, itu kalau yang keras, yang killer. Tapi kalau yang mudah, nanti ujiannya pilihan ganda bareng. Nah, itu kalau yang, makanya biasanya di awal tahun itu sudah ada sensusnya. Oh, ini dosen ini nih, pilih yang ini. Tapi biasanya kalau telat ngambil, udah penuh duluan. Nah, itu kalau tahun ajaran baru ada sensusnya, pasti ada. Di share di grup-grup angkatan ini apa draft dosen tahun ini sudah ada draftnya. Tapi biasanya kalau misal dosen-dosen killer, tanda kutip killer itu gitu kan, biasanya murah nilai atau enggak, Ustaz? Oh, kalau anak kurang paham. Kenapa? Karena anak belum masuk ke sana. Nah, tahun besok. Kalau anak sendiri alhamdulillah masih, kalau di kelas persiapan kalau kami kelas persiapan itu pelajarannya banyak, namun ketika ujian itu dia pilihan ganda ya, namun dia seluruh kitab itu ada, namun pilihan ganda sifatnya, namun kita harus teliti biasanya. Nah, kalau sudah masuk ke jenjang S1 itu biasanya sudah mulai esai gitu, ujiannya esai itu sih, jelaskan ini, jelaskan mana ini. Nah, itu biasanya di jenjang S1-nya. Lanjut tadi, antum mau tanya apa tadi? Ya, gini, Ustaz. Pernah, anak kan pernah dapat info nih, Ustaz. Maksudnya kalau di UIM sana, kita kan di asrama. Dan infonya, satu asrama itu kan ada beberapa orang kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau antum di sana, itu bisa milih nggak sih? Wah, anak sama orang Indonesia aja biar gampang nih. Awal ngobrolnya seperti itu. Atau gak bisa? Nah, kalau misal gak bisa kan pasti akan sulit nih untuk berkomunikasi. Apalagi kalau misal sama-sama masih apa ya, belajar lugahnya dulu kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau memang berbeda negaranya, tips dan triknya untuk berkomunikasi dengan mereka seperti apa? Atau mungkin malah gak komunikasi, Ustaz? Seperti apa itu? Nah, kalau pengalaman Ana sendiri ya, Ana itu pernah satu kamar ya. Ya, bahkan terakhirnya masih satu kamar dengan orang India, orang Zimbabwe, terus sama orang Pantai Gading. Wah, ya beda-beda ya, ini ada yang orang Asia Selatan, ada orang Afrika, ini beda-beda. Tapi kalau bisa kita tetap muamalah ya, tegur sapa. Namun kita tetap, kadang ada si fulan nih, mereka udah biasa ngajak temannya masak-masak di dalam kamar, ya kita tegur, afwan, kalau bisa masaknya di luar. Kadang mereka ngobrol sampai jam 12:30 sampai jam 1, kita tegur, afwan, ya udah malam, banyak itu ya, tapi memang. Tetap itu sih, kita usahakan jangan sampai terjadi pertikaian. Tapi untuk misalnya milih kamar ya. Setahu anak kalau keberangkatan itu mereka pasti satu, masih sama seringnya, namun kalau untuk pindah itu sulit, gak bisa seringnya. Tapi kalau kita tuker, nah misalnya ada kenalan kita, senior yang mau bawa keluarga, nah itu biasanya nyerahkan kamar. Sebelum nyerahkan kamar, kita tukeran dulu. Nah, tukeran kamar biasanya, itu baru bisa tukeran kamar. Tapi kalau kita mau pindah, itu biasanya gak bisa. Oh, no. Berarti sekamar itu isinya 2 orang, Ustaz? Tergantung asramanya dulu. Tergantung asrama dulu. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Nah, ada yang istilahnya itu asrama pedesaan namanya. Jadi asrama lama itu. Asrama lama. Nah, itu. Jadi itu batas, pembatasnya itu ya kain-kain itu, kerdus, ya kayak afan, kayak apa? Base camp apa? Kalau setelah bencana alam itu, posko bencana alam lah bahasanya. Oh, ya. Kain-kain itu. Ada yang bagus pakai apa besi itu, bagus itu, tergantung rezekinya di mana. Kalau itu disediakan, Ustaz, atau kita inisiatif, wah kita mau bangun sendiri lah gitu, dapat, tergantung dapat-dapatan. Ada yang rezekinya wah dapat asrama bagus, ada yang dapat asrama yang lama. Nah, kalau dapat asrama bagus biasanya itu ada liftnya. Kalau asrama lama biasanya, karena dulu pernah tinggal di asrama lama itu lantai 5 nggak ada liftnya. Udah sekali turun tuh ada barang ketinggalan, malas banget naik-naik. Di lantai 5 panas, musim panas, aduh ketinggalan katanya. Makanya biasanya kalau mau subuhan itu udah bawa barang-barang udah, biar gak naik turun udah. Baru naik tuh udah mau berangkat kuliah kadang. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Berarti di sana sudah berapa bulan, Ustaz? Mana? Oh. Total sekitar setahun setengah ya. Setahun setengah ya. Setahun setengah, setahun 4 bulanan lah. Ya, kita belum dapat cerita tadi ini apa namanya, fasilitas yang diberikan di dalam beasiswa itu apa aja, Ustaz? Oh, nah. Fasilitas yang kita terima. Fasilitas yang disediakan di dalam beasiswa. Nah, pertama itu kita dapat gedung tinggal ya. Gedung tinggal itu kita sudah include air, include listrik, jadi kita tidak bayar lagi. Terus beasiswa juga termasuk uang saku bulanan itu kita dikasih itu sekitar 840 real ya. Jadi kalau kita rupiahkan ya sekitar 3 juta setengahan lah, 3,5 juta itu. Terus beasiswanya juga di antara fasilitas beasiswa juga di sana ada bus bolak-balik kampus Nabawi. Namun ini bus transportasi kampus Nabawi ini dia sifatnya ada jam-jaman. Jadi misalnya kita mau ikut itu harus ikutin jadwalnya. Jadi bukan setiap waktu sholat. Nah, biasanya dia jam 3 mepet asar setelah asar. Berapa menit ke Masjid Nabawi? Jaraknya itu sekitar 6 kilo setengah, jadi 10 menitan lah, 10 menitan ya. 13 menit itu. Perlu sampai 15 menit. Kalau jalan lumayan tuh. Tadi Ustaz udah jalan 30 menit lah. 30 menit tadi ya. Tapi jalan kaki sama ya, perbandingannya ya, sama bis itu. Her, afwan ah ini. Mungkin kita agak kelupaan karena keasikan ngobrol ini ya. Kenapa ini? Ternyata kita punya sesi tanya jawab. Oh. Iya. Jadi ini dari ruang pendengar sudah beberapa ada yang memberikan WA kepada Ana ini. Tafadhol, bacakan aja. Yang pertama terkait dengan pondok salafi yang ada di Indonesia yang terekomendasi atau sudah diakui ijazahnya itu kira-kira di mana aja Ustaz, atau ada jalurnya seperti itu? Untuk pondok salafin di Indonesia sejauh ini belum ada ya, maksud anak belum ada di sini, belum ada yang termuadalah. Nah, termuadalah itu bahasanya terakreditasi. Dia sudah ada hubungan antara kampus. Namun secara garis besar bagi kita, selama pondoknya itu ada izin berdiri, sudah terdaftar di Kementerian Agama, biasanya itu akan mudah, akan bisa insya Allah untuk mendaftar ya, untuk mendaftar bisa. Tapi untuk kemungkinan keterimanya biasanya lebih kecil, beda dengan pondok-pondok yang sudah muadalah atau sudah terakreditasi. Ada beberapa teman Ana, teman angkatan itu, pondoknya itu satu angkatan bisa 17 orang, ada yang belasan. Dari satu angkatan itu sekitar 200 orang. Jadi sudah sekitar 10% sudah sudah banyak itu. 10%. Sudah 10% sudah lumayan banyak. Sudah banyak malah. Adapun misalnya pondok-pondok yang pondok kita sejauh ini belum ada. Belum ada yang terakreditasi. Namun ada beberapa pondok yang sudah masuk ya, sudah masuk komputer UIM untuk mengajukan apa namanya? Akreditasi, tapi baru mengajukan. Adapun sudah atau belumnya tinggal menunggu hasilnya. Mana itu, Ustaz? Nah, di mana itu? Ana agak lupa ini. Setahu Ana itu mungkin ini nanti aja. Ana khawatir salah. Ana pernah disebutkan, namun Ana syak gitu, Ana ragu. Ada beberapa orang yang Ana ragu. Yang menyebutkan pihak UIM berarti? Pihak Ustaznya. Ada, oh, ada yang dari kita ya. Nah, Ustaz kita yang sedang proses. Prosesnya Ana nanya gitu. Dalam keadaan Ana nemenin beliau safar dari Mekah ke Madinah. Ustaz, udah gimana prosesnya? Alhamdulillah ada 4 pondok kita. Nah, namun Ana syak, Ana ragu pondok-pondok mana aja yang sudah masuk gitu loh. Sudah masuk komputernya. Insyaallah sudah masuk sih, tapi untuk apa namanya? Termuadalnya belum ya. Belum, ini masih proses. Berarti pihak yang melakukan akreditasi itu dari pihak UIM-nya Ustaz ya ke pondok yang ada di sini, atau akreditasi dari pemerintah Indonesia? Dari pondoknya soalnya. Dari pondok yang ngajukan. Ngajukan ke UIM-nya. Nah, nanti kayak kemarin itu kan pondok Asunah Batu itu ada tindak lapangan. Jadi bagian pihak UIM Syabdul Karim datang ke pondok Batu itu ada. Sudah terjawab tadi berarti ya? Insya Allah sudah. Nah, ya, tapi kan belum ada jawab ya, pondoknya mana-mana aja ya. Nah, itu nanti mungkin biar bersin aja. Tadi Anda mau nambahin sedikit Ustaz? Di awal tadi kan kita ada pertanyaan yang gimana caranya atau usahanya Ustaz sampai di titik ini gitu, bisa masuk di Universitas Islam Madinah. Usaha antum, iya, persiapan antum apa saja? Nah, kalau ini pertanyaannya sering dilontarkan ke Ana, dan Ana pun juga bingung untuk menjawabnya. Nah, karena kalau kita ingin tarik ke belakang itu, berkas-berkas yang Ana kirimkan ke pihak UIM dan juga teman-teman Ana ketika waktu mendaftar itu kurang lebih sama. Bahkan ada yang lebih banyak rekomendasinya dari Ana. Namun rezekinya malah ke Ananya yang keterimanya. Misalnya ada yang nanya, apakah tempat tinggal daerah asal itu menentukan misalnya? Ana yang jawab, Allah Ta'ala alam, Ana kurang paham. Namun ada cerita dari teman Ana yang dia masuk ke maktab ya, ke kantor bagian Imadah Qabul wa Tasjil, bagian penerimaan. Nah, di sana nanti dia dilihat misalnya provinsi ini, kabupaten ini sudah berapa alumni yang alumnus yang dari daerah tersebut. Berarti ada peta sebaran mahasiswa UIM ya. Naam, di seluruh dunia berarti. Kalau sebagaimana cerita teman-teman demikian. Yeah. Ketahuan ya, misalnya daerah merah sudah banyak. Di daerahnya masih hijau, masih sedikit. Ada teman-teman. Bisa masuk. Tapi Ana enggak jamin juga. Karena sana ada teman-teman yang dari daerah yang terpencil juga, ya belum rezekinya. Bahkan ada yang, misalnya ada yang bilang, oh Ustaz, katanya di Jawa, maksudnya kita domisili di Jawa nih, sulit yang daftar. Ya buktinya beberapa ikhwah kita ada yang keterima juga. Domisili daerah Jawa Tengah, Jogja ada. Jawa Timur soalnya, Jawa Timur ada. Mungkin melengkapi sedikit tadi ya dari pertanyaannya Ahi Abdul Abu Abdul Hakim terkait dengan ini statusnya, pastikan banyak nih dokumen yang diurus di Indonesia gitu ya. Nah, sebelum antum berangkat ke sana, kira-kira dokumen apa sih yang diurus di Indonesia agar bisa mendaftar ke UIM begitu? Ya, biasanya kalau yang dokumen origin ya, seperti ijazah itu origin masih ijazah, terus transkrip nilai, sana juga ada surat sehat. Nah, itu legalisir ke Kemenang Ustaz atau seperti apa? Ijazah ini? Ya. Untuk legalisir itu nanti setelah kita keterima. Kalau untuk daftar tidak perlu kita dadak legalisir dulu. Bisa kita ke Kemendikbud atau Kemenang. Itu terakhir berarti ya. Itu terakhir, misalnya ijazah kita itu di stempel itu malah setelah kita keterima. Nah, jadi misalnya kayak berkas-berkas nanti kita penuhi berkas-berkas yang diminta. Misalnya kayak SKCK dari kepolisian, SKKB dari pondoknya atau dari sekolahnya, serta keterangan kelakuan baik. Paspor juga. Nah, misalnya paspor sebagian orang sulit ya bikin paspor ya katanya. Namun sana kalau kita paham caranya tidak terlalu sulit, mudah bikin paspor itu. Paspor juga penting. Namun nanti biasanya ditanya di imigrasi ini bikin paspor untuk apa? Apakah untuk belajar? Apakah untuk pariwisata? Apakah untuk berdagang? Biasanya itu ditanya kita. Nah, nanti visa antum berarti? Visa antum berarti apa? Visa. Nanti kita pas awal berangkat itu dikasih visa belajar namanya. Visa belajar. Nah, visa dirosah. Nah, itu untuk pertama berangkat ya. Nanti untuk visa dirosah sampai kita dapat igomah namanya, izin tinggal. Nah, kalau kita sudah dapat izin tinggal kita enggak pakai visa lagi. Oh. Nah, bukan dua-duanya tapi kalau sudah punya izin tinggal, visa sudah tercukupi ya. Soalnya demikian karena anak sekarang enggak ngurus visa-visa lagi. Iya. Ana kalau ngurus visa itu cuma untuk luar negeri kayak sekarang ini, visa keluar dan kembali, visa khuruj wal audah, khuruj ke Indonesia, udah ke Saudi kembalinya. Nah itu cuma visa keluarnya, jadi tidak visa belajar atau visa apa. Enggak. Dan izin tinggal itu biasanya bayar kan? Apa itu fasilitas beasiswa juga. Nah, Ustaz, ini juga, ini kalau kita sebagai mahasiswa itu dia kita dapat gratis ya beasiswa. Jadi tertulis di igamah kita itu kafil namanya penanggung jawab kampus kita. Universitas Jamiah Islamiyah itu ketahuan. Jadi kalau misalnya kita untuk nyari igamah itu beda-beda. Ada yang 2.000 real, ada yang 4.000 setahunnya, tergantung si kafil, si penanggung jawab tadi. Nah, berarti kalau di luar beasiswa bayar sendiri berarti izin tinggalnya. Tergantung dia mau pakai visa ziarah setahun atau mau pakai igamah tadi. Bisa. Kalau dia visa setahun, dia harus keluar negeri setiap 3 bulan untuk memperbarui visanya. Oh, per 3 bulan keluar dulu baru perpanjang visa gitu. Nah, ya. Jadi dia enggak perlu ke Indonesia dulu lagi. Iya. Cukup misalnya ke perbatasan di sana. Nah, tapi kalau dia sudah punya iqamah, dia enggak perlu keluar masuk keluar masuk lagi. Mungkin biayanya sekitar 4.000 setahun, ada yang 2.000 tergantung si kafilnya. Kalau di ada tesnya nggak ya? Waktu pendaftaran ada tesnya nggak? Tes TOEFL atau tes apa tentang bahasa Arab gitu? Kalau pas waktu pendaftaran portal ANA itu masih ada TOEFL-nya, tes bahasa Arab. Namun ini tes bahasa Arab ini tidak menentukan kelulusan. Dia cuma untuk mengetahui kompetensi si calon mahasiswa, apakah sudah siap langsung kuliah atau dia kelas persiapan dulu. Nah, adapun yang jamaah portal sekarang tadi yang studi in Saudi, anak kurang paham. Apakah setelah kita mendaftar, misalnya kita ditakdirkan keterima, apakah kita diwajibkan tes TOEFL tadi yang bahasa Arabnya? Ini ada pertanyaan menarik nih dari Ikhwan nih. Tapi ini agak keluar dari topik, Ustaz. Ustaz, kira-kira tahu nggak mengenai sekarang kan banyak nih beredar berita bahwasanya kita sudah bisa melakukan umroh secara mandiri, Ustaz. Otomatis kan yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu terkait dengan mutawifnya ada di sana. Nah, kira-kira kalau dari antum sendiri mengerti nggak terkait umroh mandiri itu, kemudian kalau menurut antum direkomendasikan atau tidak seperti itu? Nah, kalau saran ana bagi ikhwah yang ingin umroh mandiri, itu orang yang sudah pernah umroh sebelumnya atau yang setidaknya bisa ada basic bahasa Arabnya. Karena kalau kita sifatnya mandiri, benar-benar mandiri ya, kayak ikut travel, jadi kita beli tiket sendiri, beli visa sendiri. Nah, nanti kita misalnya turun Jeddah. Nah, kita dari Jeddah umroh dulu misalnya. Umroh selesai, kita mau ke Madinah. Nah, kita di Madinah, kita turunnya di mana? Terus nyari apartemennya di mana? Terus apartemennya murah atau mahal? Jadi kita kalau mandiri itu lebih sulit. Nah, kalau saran anak kalau ingin umroh mandiri, ikut yang travel. Tapi umroh mandiri 3 bulan itu loh. Kan ada sekarang paketnya 3 bulan. Nah, itu malah lebih mudah untuk bagi pemula. Karena di sana banyak ada beberapa ikhwah yang bersama keluarga ya. Jadi ada ikhwah dengan keluarga beliau dan juga anak-anaknya berangkat. Namun ikut travel, jadi lebih memudahkan. Namun 3 bulan. Jadi sudah misalnya bayar berapa, sudah include 3 bulan apartemen dan juga ada yang mengantarkan, ada yang jemput dari Jeddah ke Madinah, jadi gak bingung. Nanti kalau sudah di Madinah ya, ke Mekah mau umroh, mudah. Adapun kalau untuk mandiri, kalau saran ana, kalau dia bisa bahasa Arab lah minimal ya. Nah, itu. Dan juga ada kenalan. Yang nyari kenalan. Poinnya di situ, poinnya. Kalau punya kenalan, nah kemudian kenalan itu jadikan mutawif, gimana Ustaz? Direkomendasikan atau tidak? Kenalannya di sini? Kenalannya di sana. Di sana. Misal antum gitu kan. Oh, sana. Nah. Iya, bisa membantu. Jadi, kan. Jadi kait lah ya mutawifnya. Oh, misalnya jadi, atau yang ihwa-ihwa mandiri itu ya. Betul. Ya. Bisa, tapi saranannya tetap itu, tetap ada komunikasi. Misalnya, Afan ini ana mau umroh bareng keluarga, bisakah antum carikan apartemen untuk sebulan, dua bulan itu. Nah, jadi dia nyiapkan Terus ana dari Mekah ke Madinah gimana ya misalnya? Tetap ada komunikasi kok. Tapi kalau umroh mandiri, benar-benar mandiri itu sulit. Oh, iya. Atau gini pertanyaannya, kan ini kan yang dituju atau tujuannya itu kan pasti pengennya ekonomis ya. Betul. Nah, apakah dengan cara mandiri itu bisa tercapai atau enggak? Yang ekonomis. Iya. Atau jangan-jangan malah jatuhnya bisa lebih mahal daripada travel? Gimana Ustaz? Kalau sendiri jatuhnya tetap lebih murah ya. Jatuhnya tetap lebih murah. Berarti karena tinggal mutawifnya tadi atau kenalan yang ada di Saudi tadi ya, penting. Betul-betul bisa mengarahkan, memastikan juga. Iya, itu yang harus dipastikan berarti. Nah, kalau poinnya bisa murah ya, bisa murah. Akan bisa lebih murah daripada travel. Nah, karena kan kita nanti makannya sendiri atau sendiri. Kita nyari syukurnya kan kita nyari apartemennya sendiri. Namun kita juga ya merepotkan saudara kita juga. Nah, tapi kalau saranannya ya Ahsan, kalau punya kelebihan rezeki ya Ahsan ikut travel aja, tapi yang 3 bulan yang mandiri tapi ya ikut travel. Nah, itu malah lebih enak ketimbang mandiri, benar-benar mandiri maksud ana. Nah, oh, antum lebih menyarankan ikut travel yang 3 bulan itu jatuhnya lebih murah gitu ya. Nah, lebih murah dan juga lebih aman. Lebih aman, lebih tenang. Lebih aman. Nah, begitu. Insyaallah terjawab itu sudah itu. Enggak terasa ya. Dan Ustaz Hambali. Masih bisa enggak ngobrol lagi? Masih. Oh, masih. Iya, soalnya ini juga masih ada pertanyaan. Harus amanah dong kita. Iya. Alun dulu aja. Ada yang berbeda enggak Ustaz? Kebiasaan kita di Indonesia sama kebiasaan orang di sana. Iya, bahasa orang sekarang culture shock. Ada hal yang mengagetkan enggak? Nah, ya kalau anak pertama kali itu anak kan turun di Jakarta nih, cerita. Jakarta di Soehata ya, Soehata. Ya. Dalam keadaan macet. Itu yang mencet klakson sedikit sekali. Di sana. Di Jakarta. Di Jakarta. Sedangkan di Madinah jangankan apa? Sedikit-sedikit udah klakson sana. Klakson, terus juga mungkin kebiasaan berbicara keras ya. Terutama suara keras, nyaring gitu ya. Nyaring. Apalagi misalnya teman-teman kita, kalau ana sendiri kan ana kalau di Halakoh itu teman-teman ana orang Mesir. Orang Mesir, orang-orang Somali, orang Sudan. Orang mereka ngomongnya cepat, keras. Ada yang wah itulah. Apa perasaannya apa? Merasa terkasari atau ya bisa orang Ethiopia agak kasar. Nah, Ethiopia agak kasar. Kita ngimbangi juga. Ngimbangi kasar. Kebiasaan ya gitulah. Pagi. Ngimbang itu maksudnya gimana? Bawa batu atau bawa apa? Enggak lah, enggak mungkin. Hai. Nah, itu ya. Ya mungkin banyak hal lagi lah ya yang berbeda kebiasaan. Nah, betul sekali. Ini ada yang nanya juga nih. Tadi yang kita bahas kan seputar mahasiswa. Sekarang kesempatan untuk mahasiswinya gimana Ustaz di sana? Untuk mahasiswi. Mahasiswi di UIM. Kalau di UIM tidak menerima putri ya, akhwat. Namun pondok universitas lain membuka kesempatan untuk pendaftar mahasiswi. Misalnya contoh Universitas Taibah di Madinah atau juga Universitas Ummul Qura yang di Mekah. Karena di sekarang itu bahkan ada beberapa akhwat yang diterima ya, ada diterima, namun belum berangkat tawana sih. Karena syarat mahram ya, tawana sekarang udah kendor, sekarang tidak seketat dulu. Ya apakah sudah ada yang tinggal di sana? Kalau dulu tawana agak ketat. Kalau sekarang itu anak kurang paham sih, tapi ada kesempatan untuk mahasiswi, untuk akhwat yang ingin berangkat. Namun ya kendalanya itu mahramnya di sana siapa, untuk berangkatnya itu agak sulit juga. Namun kalau untuk mendaftar sana ada beberapa yang sudah keterima akhwat dari Salafiyin, sudah ada. Jadi mau dilanjutkan atau dicukupkan? Ya, ini sudah. Dua ya. Itu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ini sudah selesai. Oh, dia selesai. Di tempat mana juga sudah tidak ada. Wah, berarti saatnya kita undur diri nih. Masya Allah. Nah, nggak kerasa ya, sudah satu jam kita menangani ruang dengar dari para pendengar di podcast Mahat Al-Mansurah Tanjung Tabalong. Masya Allah, nah, tadi banyak sekali ya yang menjadi catatan buat kita semuanya terkait kondisi yang ada di sana, terus cara mendaftar dan pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Ustadz seperti itu. Iya, mungkin kita akhir ya perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali atau berdiskusi lagi. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas kunjungannya, atas kehadirannya hari ini di Ma'at kami. Mudah-mudahan Ustaz sehat terus. Amin. Semangat terus belajarnya dan ada hasil dari diskusi kita ini. Kita berharap para pendengar bisa termotivasi untuk terus semangat talibul ilminya. Gitu ya Abu Said. Betul. Dan untuk mempersingkat, langsung kita tutup. Ana Abu Said undur diri. Ana Abu Abdul Hakim juga undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.